الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fiddin azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk pada hadis yang ke-30 yang sebagian kita sudah baca pada pertemuan sebelumnya, dan kita akan ulang dan ana akan baca terjemahan saja. Hadis yang ke-30 dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ada seorang raja pada umat sebelum kalian dan dia memiliki tukang sihir. Ketika tukang sihir itu sudah tua, tukang sihir itu berkata kepada raja, "Sesungguhnya aku telah tua. Putuslah kepadaku seorang gulam." Gulam itu dalam bahasa Arab itu adalah anak yang belum sampai berusia baligh. Maksimal usia gulam itu adalah hampir baligh. Nah, kalau sudah baligh dia menjadi syab. Nah, jadi anak kecil atau usia remaja atau sebelum baligh. Baligh itu kan sekitar usia 15 tahun. Atau sebelum itu bisa jika dia memiliki tanda-tanda baligh. Nah, tukang sihir itu berkata, "Sesungguhnya aku telah tua. Putuslah kepadaku seorang pemuda, anak kecil atau remaja yang belum baligh, agar aku ajarkan kepadanya sihir." Maka raja pun menyuruh untuk memilih seorang pemuda, seorang remaja yang dikirim kepada tukang sihir itu agar diajari sihir. Dan anak muda itu, ya, anak kecil itu, kalau dia berjalan menuju tukang sihir, di pertengahan jalan ada rahib. Rahib ini adalah seorang ahli ibadah. Jadi ini adalah di masa agama Nasoro, artinya ajaran Nabi Isa alaihissalam masih tidak ada perubahan. Nah, seorang ahli ibadah berada di pinggir jalan saat anak itu akan menuju tukang sihir. Maka anak itu duduk sebentar, dia mendengar ucapan-ucapan rahib tadi, dan dia takjub dengan hal itu. Nah, sehingga kalau dia akan pergi ke tukang sihir, dia pasti singgah di tempat rahib tadi, duduk di rahib tadi. Sehingga kadang dia terlambat sampai ke tukang sihir. Sehingga kalau dia terlambat, tukang sihir itu akan menghukum dia, memukulnya. Maka anak kecil itu kemudian mengadukan hal ini kepada rahib, kepada ahli ibadah tadi. Maka ahli ibadah itu menganjurkan dia, jika engkau takut kepada tukang sihir untuk memukulmu, katakanlah bahwa aku ditahan oleh keluargaku. Aku masih sibuk dengan urusan keluargaku, sehingga aku terlambat. Dan jika engkau takut kepada keluargamu, engkau takut dipukul oleh keluargamu karena engkau masih mampir ke tempatku, katakan aku ditahan oleh tukang sihir. Kemudian suatu hari anak pemuda itu, anak laki-laki kecil itu, berjalan di sebuah jalan, dia melihat ada hewan besar yang membuat manusia tidak bisa berjalan. Maka anak kecil itu berkata, "Pada hari ini aku tahu, aku akan mengetahui apakah tukang sihir itu yang lebih utama ajarannya dibandingkan rahib, manakah yang lebih utama? Maka dia kemudian memegang sebuah batu dan dia berkata, "Ya Allah, jika ternyata rahib ini lebih engkau cintai dibandingkan keadaan tukang sihir, bunuhlah hewan besar ini sehingga manusia bisa berjalan." Maka dia pun melempar batu kepada hewan besar itu sehingga membunuh hewan besar itu sehingga manusia bisa berjalan. Kemudian dia datang kepada rahib menceritakan apa yang sudah dialaminya. Rahib itu berkata, "Wahai anakku, engkau pada hari ini lebih utama dibandingkan aku. Nah, dan engkau nanti akan diuji. Jika engkau diuji, janganlah engkau menunjukkan kepada aku." Nah, dan anak kecil itu kemudian dia bisa menyembuhkan dengan izin Allah orang yang terlahir dalam keadaan buta dan orang yang memiliki penyakit kulit. Kulitnya ada warna putih. Al-Abros itu adalah seorang yang berpenyakit kulit. Pada kulitnya ada warna putih. Dia mengobati manusia dan juga penyakit-penyakit yang lain. Pada raja, raja yang kafir, yang zalim itu, ada seorang menteri yang duduk selalu di dekat raja yang sudah buta. Kemudian dia mendengar tentang seorang pemuda yang bisa mengobati sakit orang yang buta. Maka dia datang membawa hadiah yang banyak. Dia mengatakan, "Aku akan berikan hadiah ini seluruhnya jika engkau bisa menyembuhkan aku." Anak pemuda itu mengatakan, aku bukanlah penyembuh seorang pun. Yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Jika engkau beriman kepada Allah, aku akan mendoakan engkau sehingga Allah akan menyembuhkanmu." Maka menteri, orang kepercayaan raja itu kemudian beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, didoakan oleh anak muda itu dan sembuh dengan izin Allah. Kemudian dia yang sudah tidak buta ini datang kepada raja, duduk di dekat raja. Sebagaimana biasa, raja bertanya, "Siapa yang mengembalikan penglihatanmu?" Orang itu mengatakan, "Rabbi, Tuhanku." Raja berkata, "Apakah ada Tuhan selainku?" Karena raja ini adalah raja yang kafir, zalim, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Maka menteri itu berkata, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Maka dia disiksa, sehingga terus-menerus disiksa, hingga dia menunjuk kepada pemuda tadi. Datangkanlah seorang pemuda itu yang mengobati dia. Raja berkata, "Wahai anakku, telah sampai kemampuan sihirmu sehingga bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang terkena al-abros, orang yang terkena penyakit kulit, dan kau melakukan ini dan ini." Anak itu mengatakan, "Aku tidak mampu memberikan kesembuhan kepada siapapun. Yang bisa memberikan kesembuhan hanyalah Allah Ta'ala." Maka pemuda itu kemudian disiksa, terus-menerus disiksa hingga terpaksa dia menunjukkan siapakah yang mengajari dia, yaitu rahib, ahli ibadah. Maka rahib itu didatangkan dan dikatakan kepada rahib tadi, "Kembalilah engkau kepada agamamu." Rahib tadi menolak. Kemudian didatangkan gergaji, diletakkan di tengah kepalanya, hingga kemudian dia terbelah menjadi dua, meninggal rahib tadi. Kemudian didatangkan menteri yang biasa duduk di dekat raja, yang sebelumnya buta, yang kemudian beriman dan kemudian sembuh, bisa melihat. Dikatakan kepadanya, "Kembalilah engkau pada agamamu." Menteri itu tidak mau. Kemudian diletakkanlah gergaji di atas kepalanya. Kemudian dia digergaji hingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Dia meninggal dunia. Kemudian didatangkanlah anak muda tadi. Dia dikatakan, "Kembalilah kepada agamamu yang tadi, yang semula." Maka pemuda itu menolak. Maka dia disuruh untuk dibawa ke sebuah gunung yang tinggi. Ya, kalau dia tetap menolak untuk kembali kepada kekufuran, ya, percaya bahwasanya raja itu sebagai Tuhan, kalau dia tetap tidak mau, maka ketika engkau sampai, ketika kalian sampai di puncak gunung, lemparkan dia. Nah, kemudian anak muda itu berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari mereka sesuai dengan yang engkau kehendaki. Dengan cara apapun yang engkau kehendaki, ya Allah. Maka gunung itu bergetar sehingga semuanya berjatuhan. Kecuali pemuda itu. Kemudian pemuda itu berjalan menuju raja dan raja bertanya, ada bagaimana rekan-rekanmu, pengawal-pengawal yang aku suruh untuk membawamu, kemana mereka? Anak muda itu berkata, Allah telah melindungi aku dari mereka. Kemudian raja menyerahkan pemuda itu kepada pengawal-pengawal yang lain dengan perintah, bawalah dia ke lautan, ke tengah laut yang dalam. Jika dia mau kembali kepada ajaran agama sebelumnya, maka jangan dibunuh. Tapi kalau tidak mau, lemparkan dia ke lautan. Maka mereka pun pergi ke tengah lautan. Di sana pemuda itu berkata, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan cara apapun yang engkau kehendaki. Maka kemudian kapal atau perahu itu terbalik, ya, semua penumpangnya tenggelam, kecuali anak muda itu dilindungi oleh Allah, selamat, dia berjalan kembali kepada raja. Raja berkata, bagaimana dengan pengawal-pengawalmu? Kemana mereka? Anak muda itu berkata, Allah telah melindungi aku dari mereka. Kemudian anak muda itu berkata, ya, lanjutan hadis yang belum kita baca, faqala lil malik, ia berkata kepada raja, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuraka bihi. Engkau tidak akan bisa membunuhku hingga engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Qala ma huwa? Raja itu berkata, apa itu? Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahid wa taslibuni 'ala jid'in. Thumma khudh sahman min kinanati. Thumma dha'i sahma fi kabdil qaus. Thumma qul bismillahi rabbil gulam. Engkau kumpulkan manusia seluruhnya di tanah yang luas. Kemudian kau salib aku di sebuah batang pohon. Kemudian ambillah anak panah dari panahku. Kemudian ketika engkau akan membidik dengan panah itu, ucapkan Bismillahirrabbilgulab. Dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Semermini. Kemudian lontarkanlah panah itu ke arahku. Karena engkau jika melakukan hal itu, engkau akan bisa membunuhku. Maka raja itu kemudian mengumpulkan manusia di tanah lapang yang luas. Dia menyalip pemuda itu di sebuah batang pohon. Ya, pemuda itu disalib. Kemudian diambillah salah satu anak panah milik pemuda itu. Kemudian ketika raja itu sudah akan membidik sasaran, memanah pemuda itu, raja itu berteriak dengan bersuara dengan suara keras, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhannya pemuda ini. Kemudian anak panah itu mengenai pemuda tersebut, ya, pada keningnya, ya, pada dahinya. Dia kemudian meletakkan tangannya pada dahinya itu, kemudian dia meninggal dunia. Menyaksikan hal itu, orang-orang kemudian beriman yang melihat itu. Mereka berkata, amanna bi rabbil gulam. Kami beriman dengan Tuhannya pemuda tadi. Kemudian ditetangkan raja, raja itu dikatakan kepadanya, ara'aita ma kunta tahdhar. Bagaimana pendapatmu tentang suatu yang kau takutkan? Manusia jadi beriman kepada Allah. Mereka tidak lagi menganggap engkau sebagai Tuhan. Qad wallahi nazala bika hidruk. Demi Allah, telah terjadi sesuatu yang kau takutkan. Qad amanan nas, manusia telah beriman. Fa amara bil ukhdudi bi afwahis sikak fa khuddat. Kemudian diperintahkan, dia memerintahkan untuk membuat sebuah parit yang besar, ya. Wa udrima fiha niran, ditaruh api yang besar di parit itu. Wa qala, dan dia berkata, man lam yarji an dinihi fa iqhimhumuhu fiha. Barang siapa yang tidak mau kembali kepada agama sebelumnya, yang menjadikan aku sebagai Tuhan, lemparkan dia ke dalam parit yang berisi api itu. Qila lahu iqtahim, fafa'alu. Kemudian mereka melakukan hal itu. Hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyun laha, fataqa'asat an taqa'a fiha. Hingga kemudian datang seorang wanita yang membawa bayi. Wanita itu ragu-ragu untuk melemparkan diri dan anaknya ke dalam api itu. Faqala lahal gulam, anak kecil yang masih balita, ya, masih bayi itu berkata, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq, wahai ibundaku, bersabarlah engkau karena sesungguhnya engkau berada di atas al-haq. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, di dalam hadis ini terdapat sekian banyak faedah yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, di antaranya kebiasaan raja-raja terdahulu itu mereka memiliki tukang sihir, ya. Yang tujuan tukang sihir itu adalah untuk melakukan hal-hal yang diinginkan raja, apakah meramal sesuatu yang akan terjadi atau dia berusaha untuk menguatkan raja, membela raja tersebut. Nah, ketika tukang sihir ini sudah tua, dia berkata kepada raja, kirimkan kepadaku seorang anak kecil, seorang yang belum balig, gulam, yang aku akan ajarkan sihir. Nah, kenapa anak kecil yang diminta untuk belajar sihir, untuk menggantikan dia? Karena belajar di masa kecil, itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, akan lebih mudah untuk merasuk apa yang dia pelajari itu. Bagaikan ucapan, sesungguhnya ilmu yang dipelajari ketika kecil bagaikan mengukir di atas batu, akan lama terpahat, ya, sulit untuk lupa. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian pada suatu ketika anak itu melihat ada binatang yang besar di jalan, ya, dia anak muda ini, kalau dia berjalan menuju tukang sihir, dia ketemu dengan rahib. Ya. Rahib itu adalah ahli ibadah dan juga ada ilmu. Tetapi dia lebih dominan ahli ibadahnya, sehingga disebut sebagai rahib. Nah, itu di masa ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nah, dan anak muda ini, ya, senang mendengar ajaran dari rahib tadi. Nah, dan memang kata para ulama, ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang diajarkan oleh Rasulnya itu adalah cahaya yang menyinari seseorang, membuat seseorang itu senang. Ketika hidayah Allah masuk kepada dia, dia akan senang dengan ilmu tadi. Nah, maka seperti anak muda ini yang masih kecil, dia belum baligh, dia senang mendengarkan ucapan-ucapan rahib tadi. Nah, kemudian juga termasuk yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika seorang anak itu, nah, ketika anak itu selalu pergi ke tukang sihir dan dia terlambat, tukang sihir itu akan marah dan memukul dia. Maka rahib tadi mengajarkan kepada dia, kalau engkau takut dipukul oleh tukang sihir itu, katakan bahwa engkau tertahan oleh keluargamu. Nah, dan kalau engkau takut akan dihukum oleh keluargamu karena datang terlambat, ya, Karena dia berangkatnya mungkin mampir ke rahib atau pulangnya juga mampir ke rahib. Sehingga ketika ke tukang sihir dia terlambat, ketika pulang juga terlambat. Maka dinasihatkan oleh rahib itu bahwa jika engkau takut akan dipukul oleh rahib, beritahukan bahwa engkau ditahan oleh keluargamu. Kalau engkau takut kepada keluargamu, bilang kalau engkau ditahan oleh rahib. Nah, hatta tanjua min hadha wa min hadha, sehingga engkau bisa selamat dari hukuman rahib dan hukuman keluargamu. Wa ka'anna ar-rahib, kata Syekh, wa ka'anna ar-rahib wallahu a'lam amarahu bidzalik ma'a annahu kadzib la'annahu ra'a anna al-maslaha fi hadha tarbu 'ala mafsadati al-kadzib ma'a annahu yumkin an yata'awwal. Seakan-akan rahib wallahu a'lam memerintahkan kepada dia demikian ini padahal itu adalah dusta. Mungkin dia melihat maslahat bisa selamat dari hukuman itu lebih besar dibandingkan mafsadah kedustaan. Padahal sebenarnya dia bisa saja mentakwil. Artinya dia bisa tidak dusta terang-terangan. Dia bisa bertauriah. Itu yang lebih baik. Nah, tauriah itu adalah ucapan yang mengandung banyak makna. Nah, orang yang mendengar ucapan dari kita menyangka maksudnya A, padahal maksud kita B. Itu tauriah. Tidak dusta, tapi memiliki banyak makna. Nah, seperti ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, siapa yang bersamamu ketika hijrah itu? Hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar ditanya oleh seseorang, siapa yang bersamamu? Abu Bakar mengatakan dia adalah penunjuk jalanku. Nah, dia tidak mengatakan itu Nabi Muhammad. Nah, kalau berkata demikian, akibatnya akan ditangkap. Nah, maka dia, Abu Bakar menyatakan dia adalah penunjuk jalanku. Maksudnya Abu Bakar, Nabi itu adalah penunjuk jalan menuju surga. Tetapi orang yang mendengar itu menganggap Nabi itu sebagai penunjuk jalan dari Mekah ke Madinah. Maka Abu Bakar di sini tidak dusta. Dia bertauriah. Tauriah itu lebih selamat. Nah, tayyib. Sudah jam 20.25 ini. Tersisa 5 menit lagi masuk ke apa? Kajiannya Ustadz Abu Luqman. Mungkin kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita akhiri mungkin ada soalan. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, benar. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Celaka bagi ashabul ukhdud, ya. Celaka bagi ashabul ukhdud, yaitu orang-orang yang membuat parit kemudian membakar, mengisi parit itu dengan api. An-nari dhatil waqud, dengan api yang mereka nyalakan. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekeliling itu menyaksikan orang-orang beriman dibunuh. Nah, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Padahal orang-orang itu tidak disiksa, dimasukkan ke dalam parit yang berapi itu kecuali karena mereka beriman kepada Allah saja. Nah, tidak ada kesalahan lain kecuali hanya beriman kepada Allah, akhirnya dimasukkan ke dalam parit tadi. Nah, jadi itu kisah yang ada di dalam Ashabul Ukhdud. Nah, tayyib. Wa jazakumullahu khairan. Nah, mungkin ada lagi? Tidak ada soalan lagi? Tayyib, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Nah, mungkin faedah-faedah terkait dengan hadis ini insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.